Mitra bisnis, setiap bulan puasa, banyak kepala daerah melarang usaha hiburan seperti karaoke, sauna, bar, nightclub, dan sebagainya untuk beroperasi. Tapi anehnya, pada izin usaha yang diberikan, tidak dicantumkan larangan ini. Sehingga setiap tahun, pengusaha dibingungkan dengan aturan dadakan ini. Banyak yang mempertanyakan, kenapa aturan ini tidak secara tegas dinyatakan dalam izin usaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Jakarta, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda tentang ini? Kalau untuk Jakarta itu kan sudah ada perda keputusan gubernur ya, apa keputusan DPRD atau gubernur untuk setiap bulan puasa itu ada pengaturan waktu dan beberapa jenis hiburan yang harus ditutup gitu ya. Itu untuk DKI Jakarta dan daerah-daerah lain malah ada yang menyatakan tutup total, nggak ada satupun yang boleh buka. Ini yang ke depan saya harapkan bahwa ini ada keseragaman karena kita sekarang boleh bicara kita moral, kita bicara apa segala macam, tapi ekonomi juga perlu karena satu bulan penuh itu mereka benar-benar membutuhkan tambahan biaya, pertama menghadapi lebaran dan lain sebagainya, bahkan kita ini kan setiap tahunnya kan mudik gitu. Kalau dengan hanya mengandalkan biaya dari THR, dari gaji biasa, ini saya kira nggak cukup. Sementara mereka pada bulan Ramadan itu kan mereka biasanya setiap operasionalnya ada tip-tip dari tamu. Ini tambahan yang bisa membuat mereka menolong, itu satu. Kedua, masyarakat yang ada di sekitar usaha itu juga mereka sangat memerlukan kehadiran tamu itu karena mereka akan belanja di tempat situ. Ketiga, transportasi, misalnya taksi dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah yang di luar Jakarta, bahwa tempat hiburan ini juga memberikan kontribusi secara ekonomi kepada masyarakat bawah. Nah, untuk Jakarta sendiri, memang sejak 2004 itu, Perda nomor 10 itu sudah kita sepakati bahwa ada pembatasan-pembatasan operasional pada jenis-jenis tertentu. Yang boleh itu hanya di hotel-hotel berbintang 5. Yang saya protes kemarin, saya harus bicara sekarang, bahwa ada rencana pengurangan jam operasi di luar dari bulan Ramadan. Ini berbahaya. Ini ancaman terhadap ekonomi ini. Ancaman. Jangan lihat kita sebagai pengusaha. Ya, lihat kepentingan-kepentingan lain, misalnya kontribusi pajak pada tenaga kerja, ini akan berdampak serius, ini nggak main-main ini. Jadi semestinya seperti apa Pak aturannya? Semestinya kalau kita mau lebih maju ya seharusnya itu udah dituangkan aja di masing-masing pemberian izin ya, izin usaha. Tetapi kan Indonesia ini kan macam-macam, bisa berbeda, Tangerang dengan Jakarta itu bisa berbeda gitu ya. Bandung dan Jakarta juga bisa berbeda. Oleh karena itu kami di tingkat kementerian ini sementara kita menyeragamkan proptap itu. Menyeragamkan proptap sehingga nanti ke regulasinya nanti itu akan sama seluruh Indonesia. Ini sementara dalam proses. Yang kita bicara ini tahun sekarang. Sekarang ini hanya Jakarta yang menurut saya itu cukup mewakili semua kepentingan. Artinya kepentingan masyarakat umum sedang berpuasa, yaitu tempat-tempat hiburan yang sifatnya di luar dari hotel berbintang yang kurang tertib, itu kita tutup. Kemudian yang ada di hotel diatur jam operasinya. Nah ini saya kira cukup profesional gitu lah. Karena pada bulan Ramadan itu kan kita ada dua kepentingan. Di samping juga kita membutuhkan peningkatan ekonomi, juga kita menghargai teman-teman orang-orang masyarakat yang sedang berpuasa. Saya tidak setuju kalau bulan Ramadan itu melebihi batas operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di seluruh Indonesia harus menghargai itu, karena negara kita ini negara mayoritas muslim. Tetapi, yang saya katakan tadi bahwa kita buka awal, yaitu mulai jam 20.30 dan kita tutup jam 1.30, sehingga ini ada ruang gerak. Orang sesudah tarawih bisa makan sahur, bisa pulang ke rumah dengan waktu yang masih longgar. Ini kalau ada pelanggaran-pelanggaran tarawih selama bulan Ramadan ini, saya kira ini perlu dipertanyakan. Bagaimana pengawasannya oleh pemerintah daerah gitu loh. Ya, memang kita sudah, ini kan sudah berapa tahun ya, sosialisasi tentang peraturan daerah di Jakarta aja. Dan beberapa daerah sudah sering berkunjung ke sana, saya sampaikan bahwa semestinya ikut Jakarta gitu. Tapi masih ada perbedaan-perbedaan karena ini kan keputusan politik sangat tergantung dengan situasi politik di lingkungan itu. Jadi agak sulit saya memaksakan kalau itu harus mengikuti satu-satu anu. Tetapi ke depan saya harapkan bahwa dengan standarisasi usaha pariwisata ini akan menjadi sama semuanya peraturan daerah itu. Gitu. Demikian Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Jakarta, Adrian Mailite. Saya Wendy Lim.